لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Firman Allah Subhanahu wa taala Afa aminu makrallah Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Mereka di situ adalah ahlu Mekah. Penduduk Mekah. Mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kesyirikan yang ada pada mereka. Dan tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan secara umum. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Keterkaitan hati mereka kepada berhala-berhala mereka begitu sangat besar. Bahkan yang mereka yakini tentang berhala mereka adalah haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala tersebut, sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi syafaat. Penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa izinnya. Sehingga mereka merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala di atas kesyirikan yang mereka lakukan. Karena kuatnya keterkaitan hati mereka kepada selain Allah. Sehingga menjadikan mereka itu merasa aman. dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa juga makar Allah terjadi pada mereka, orang-orang mukminun, muwahidun, merasa aman. Karena kurangnya rasa takut yang ada pada mereka. Di sisi lain, rasa harap yang ada mereka lebih besar. Rasa takutnya mereka kepada Allah kurang. Sedangkan rasa harapnya mereka kepada Allah tinggi. Sehingga menjadikan mereka merasa aman. Dari makar Allah subhanahu wa ta'ala di atas kemaksiatan yang ada pada mereka. Sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Kalau seandainya engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada seorang hamba di atas kemaksiatannya dengan kemaksiatan yang dia lakukan, akan tapi Allah berikan kepadanya ma yuhib, apa saja yang dia sukai. Apa yang dia ingini, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai, Allah berikan. Tapi dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah. Fa innama huwa istidraj, maka itu adalah bentuk istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman hamba tersebut dengan kenikmatan yang Allah berikan. Karena kurangnya rasa takut, akan tapi tinggi rasa harapnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas kalau seandainya datang dari ba'dus salaf, mereka mengatakan man 'abadallahu bihubbin fa huwa sufi. Man 'abadallahu bihubbin wahdahu fa huwa sufi. Wa man 'abadallahu bi khaufin fa huwa haruri. Wa man 'abadallahu bi raja'in wahdahu fa huwa murji'. Man 'abadallahu bil hub wal khauf war raja' fa huwa mu'minun muwahhid. Sebagian salaf mengatakan barang siapa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan rasa cinta saja, toh cinta kepada Allah saja. Tidak ada rasa takut. Atau rasa takutnya kurang. Fahuwa sufi, maka dia adalah seorang sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan khauf wahdah, dengan rasa takut saja. Cuma rasa takut toh yang ada pada dirinya. Rasa harapnya enggak ada atau kurang. Rasa cintanya kepada Allah enggak ada atau kurang. Fahuwa haruri, maka dia adalah seorang haruri, khawarij. Sehingga menganggap dosa besar itulah sesuatu yang begitu sangat besar. Allah tidak akan mengampuninya. Fahuwa haruri, maka dia seorang khawarij. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rojak wahdah, rasa harap saja. Cuman berharap tok. Harapannya tinggi kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luas. Tok tidak ada rasa takut atau rasa takutnya kurang. Bahwa murji, maka dia seorang murji. Yang akhirnya menjadikan dia aman dari makar Allah. Enggak akan mengurangi keimanannya. Kemaksiatan yang dia lakukan tidak akan berpengaruh terhadap keimanan yang dia miliki. Mau dia melakukan ini, mau dia melakukan itu. Kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Tidak memberikan dampak dan pengaruh terhadap keimanan yang ada pada dirinya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Fahuwa murji. Maka dia seorang yang murji. Akan tapi barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara ini dikumpulkan, dia beribadah kepada Allah, berjalan menuju Allah dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang tinggi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya. Terkumpul tiga-tiganya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap azabnya, murkanya. Dan juga dengan rasa harap yang ada pada dirinya kepada Allah, berharap terhadap surganya, keribuannya, rahmatnya. Fahuwa mu'minun muwahid. Maka dialah seorang mu'min muwahid. Ahlu tauhid yang sebenarnya mengumpulkan tiga perkara ini. Selamat dia dari al-aman min makrillah. Semakin sempurna dia di dalam mengaplikasikannya, semakin selamat dia dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan dengan bentuk istifham, afa aminu makallah. Yang istifham ini fungsinya adalah ingkar. Allah mengingkari perbuatan mereka. Dan fungsinya adalah taubih, untuk menjelekkan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan, merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala, adalah perbuatan yang jelek. Ini pertama. Kemudian ditambah yang kedua, fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Tidak ada di sana yang merasa aman dengan makar Allah kecuali mereka orang-orang yang khasirun, halikun, binasa. Sampai sejauh mana dia makar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau disebabkan kesyirikan yang ada pada dirinya, keterikatan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya berarti benar-benar binasa dia. Di dalam kebinasaan selamanya. Sejauh mana dia? Adapun seorang mukmin yang tadi disebutkan, karena rasa takutnya yang kurang, sehingga menjadikan dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjatuh ke dalam kerugian dan kebinasaan walaupun tidak sebagaimana yang awal tadi. Dua ini menunjukkan bahwasanya haram perbuatan al-amnu min makrillah, merasa aman dengan makar Allah Subhanahu, perbuatan yang haram. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan istifham yang fungsinya di situ untuk ingkar wa taubih, untuk menjelekkan perbuatan yang mereka lakukan ini. Nah, yang kedua, ini adalah ciri-ciri mereka kaum yang halikun, kaum yang khosirun, yang binasa dan merugi, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini juga menunjukkan wajibnya kebalikannya, al khauf min makrillah, takut dan khawatir dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasa aman dari makar Allah dilarang. Nah, kebalikannya diperintahkan. Nah, yakni merasa takut dan khawatir dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya kembali kepada pembahasan yang pertama, al-khauf, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa besar keterkaitan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan benar-benar mendudukkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, dengan pengagungan yang semestinya. Nah, tapi begitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hilang, nah, dari dirinya melemah kemudian hilang. Nah, mulai muncul keterkaitan hatinya kepada selain Allah. Nah, merasa aman, muncul rasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang. Nah, bermaksiat, melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemungkaran yang lainnya, merasa aman. Nah, dari makar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhati-hati bahwasanya ini termasuk perkara yang yunaqis, bisa mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang. Seberapa berkurangnya sesuai dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkurang, semakin hilang, semakin aman dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dia pun semakin khawatir. Nah, semakin takut dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.